Mitra bisnis, pemerintah berniat memberi bantuan pinjaman kepada IMF sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sebagai negara yang punya kemampuan, Indonesia patut memberikan perhatian kepada perekonomian dunia yang mengalami persoalan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Mei lalu total hutang pemerintah Indonesia mencapai hampir 2.000 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus mantan Menristek, AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda mengenai rencana pemerintah ini? Ya, kalau menurut saya sih itu sesuatu yang berlebih-lebihan, artinya tidak proporsional. Jadi tentu bahwa penyelamatan dunia dari masalah resesi atau problem ekonomi misalnya yang terjadi di Eropa itu harus dilakukan. Tetapi apakah kemudian dengan argumen seperti itu Indonesia sudah mampu? Ya kan? Jadi kalau misalnya orang miskin sekali kemudian ingin membantu menyelamatkan negara itu ya tentu sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian dia menjadi lebih bangkrut kan lebih repot lagi kan begitu. Lagi pula krisis ekonomi itu bukan karena sebabnya Indonesia atau negara-negara seperti Indonesia. Tetapi karena kapitalisme global yang memang selalu akan mengalami krisis-krisis seperti itu. Nah, oleh karena itu harus dilihat kenapa pemerintah SBY itu mempunyai rencana yang seperti itu. Kalau menurut saya itu masalah gengsi aja, masalah pencitraan saja. Sehingga kemudian Indonesia selain menjadi anggota G20 itu nanti dianggap sebagai negara yang sudah mampu untuk membantu dunia dan lain sebagainya. Sementara dirinya sendiri atau negaranya sendiri, soal Apindo saja ada orang jalan kaki seperti Suwandi itu aja, nggak ada yang gubris. Korupsi yang luar biasa yang triliunan juga tidak diselesaikan. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang positif dari ini kecuali untuk pencitraan sekelompok elit aja. Lalu menurut Bapak, kemana sebaiknya dana 1 miliar dolar Amerika itu dialokasikan? Untuk membangun infrastruktur, untuk membayar utang, untuk macam-macam yang memang diperlukan oleh rakyat. Ya sudah jelas kan negara kan punya tugas masing-masing yang sudah dijabarkan di dalam rencana pembangunan kan. Itu aja diselesaikan. Jalan nggak karu-karuan di Jakarta itu jalannya berlubang-lubang itu kok. Apalagi kalau kita lihat Papua atau daerah-daerah luar Jawa ya itulah yang harus diberesi. Jangan malah gagah-gagahan mau nyumbang IMF. Belum lagi masa rakyat Indonesia sudah lupa IMF itu yang bikin Indonesia kacau ekonominya. Nah iya, ya itulah karena pencitraan keinginan sekelompok elit dan sekelompok partai politik yang sok gagah itu aja kemudian memanipulasi kayak begitu itu. Menurut saya itu sesuatu yang tidak proporsional. Demikian politisi sekaligus mantan Menristek AS Hikam. Saya Wendy Lim.